Aduh, berangkat ke kantor udah 2 jam sendiri. Kalau sama pulang jadi 4 jam. Berarti seminggu 4 kali 5 hari 20 jam di jalan. Kalau 1 bulan jadi 80 jam. Dan setahun itu 80 kali 12 bulan 960 jam. Hah, berarti 960 jam dong. Muka aku kena polusi. Pantesan semua bilang muka aku bosam. Jadi tahu kan kenapa kita butuh Pond's Pure White? Cuma karbon aktif Pond's Pure White yang bisa membersihkan wajah kusam karena mampu mengangkat 100 macam lebih debu dan kotoran yang menempel di mukamu setiap hari akibat polusi. Jadi efek polusi 960 jam bisa dilawan sama 1 Pond's Pure White doang. Hanya Pond's Pure White dengan karbon aktif membuat wajahmu halus, jernih, dan bercahaya. Inilah janji Pond's.